بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نستمر، kita teruskan kembali pembahasan kita masih yang berkaitan tentang zakat pada kitab Durrul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Terakhir yang kita bahas itu masalah yang berkaitan tentang zakat biji-bijian. Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi menyebutkan wa nisabuha khamsatu awsuqin, dan nisab biji-bijian khamsatu awsuqin. Al-awsuq jama' dari al-wasaq. Al-wasaq dikatakan oleh para ulama itu 60 situna so'an. Bisa'an nabawi. Nah. Berarti kalau khamsatu awsuq, lima awsuq, berarti nisab dari biji-bijian yaitu 300 so'. 300 so'. Wa Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi ta'ala alaih menyebutkan fi syarh mumti' bahwa satu sok nabawi sekitar 2 kilo 40 gram. 2 kilo kiloin wa arba'una graman. Nah, sehingga dikalikan 300 maka nisabnya berapa? Berapa kilo? 600 berapa? 612 kilo. Sekitar 612 kilo ini merupakan nisab dari nisab biji-bijian. Kemudian masalah yang telah kita pelajari bahwa yang ada zakatnya yaitu hintah, syair, tamr, zabib. Tamr wa zabib. Berdalilkan dengan nas hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu wa Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, Nabi mengatakan kepada keduanya, la ta'khuda fi shadaqah illa min hadhihi al-asnaf al-arba'ah, al-sya'ir wal-hinta wal-zabib wal-tamr. Sedangkan zurrah jagung, di sana terdapat hadis yang berkaitan tentang jagung, akan tetapi sanadnya lemah. Sanadnya lemah. Kemudian Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi menyebutkan wala syai fi ma ala dzalik, dan tidak ada zakat selain yang tadi disebutkan, kal khudrawat wa ghairiha, khudrawat sayur-sayuran, kentang, wortel, tomat, cabe, buncis, lain sebagainya, ini semuanya tidak ada zakatnya. Pun dia panen 10 ton misalkan, laisa fiha zakat. Kalau yang dia ingin bersedekah maka silakan. Kalau ingin bersedekah maka silakan, akan tetapi bukan zakat yang diwajibkan. Nah. Imam Syaukani menyebutkan wa yajibu fil asl ushur, dan wajib dikeluarkan pada al asl ushur. yaitu madu, 1/10. Hadis yang berkaitan tentang madu itu sanadnya lemah. Sanadnya lemah tentang madu. Bahkan Imam Bukhari mengatakan fala yasbut fi zakatil asl syai. Kalau Imam Bukhari mengatakan tidak ada hadis yang sahih tentang permasalahan zakat madu. Zakat madu. Di sana terdapat hadis Abi Hurairah ofil asal ushur, pada sanadnya terdapat seseorang yang kadzab, Abdullah bin Muharrar dan juga yang lainnya. Hadis yang lainnya hadis Amr bin Shu'aib an-Nabi'in jaddi juga sama. Hadisnya dhaif. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih wa yajuzu ta'jil zakat, dan diperbolehkan untuk ta'jil. Ta'jil itu menyegerakan zakat. Ta'jil zakat di sini, menyegerakan zakat di sini, yaitu menyegerakan zakat sebelum haul. Sebelum haul. Dalil hadis Ali bin Abi Talib bahwa Abbas radhiyallahu taala anhu, paman Nabi alaihi salatu wassalam, bertanya kepada Nabi fi ta'jil sadaqatihi qabla an tahilla, menyegerakan zakatnya sebelum haul. Farakhas lahu fi dalik, dan Nabi alaihi salatu wassalam rakhasa, memberikan keringanan. Ini memperbolehkan. Hadis ini hadis Ali bin Abi Thalib. Ikhtilaf para ulama tentang hadis ini, ada yang mudhaifkan, ada yang menhasankan. Wa Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih menghasankan hadis ini. Kama fil irwa, bahwa Abbas ketika bertanya kepada Nabi SAW untuk menyegerakan sedekah sebelum haul, dan Nabi memberikan memperbolehkannya. Wal Allama Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaih menyebutkan tentang hadis ini, wal hadis jayyid la ba'sa bi isnadihi, jayyid, ini sanadnya jayyid. La ba'sa fi isnadihi. Wa Ahmad Syakir juga menghasankan hadis ini. Dan hadis ini wallahu ta'ala alam, isnaduhu hasan. Isnaduhu hasan. Dengan hadis tadi, para ulama, jumhur, kebanyakan para ulama berdalilkan bahwa diperbolehkan seseorang untuk menyegerakan zakat sebelum sempurna satu haul. Bima idza kana hunaka maslahah, apabila di sana ada maslahahnya. Contohnya ada orang yang sangat kelaparan sekali. Ada orang yang sangat-sangat membutuhkan sekali, darurat, maka dalam keadaan seperti ini jais. Wa hadza li udhr. Sedangkan yang afdal, tunggu. Kalau tidak ada udhr, tunggu sampai satu haul. Sedangkan apabila di sana ada udhr, ada maslahah, sebagaimana yang tadi sebutkan, orang sangat kelaparan sekali, atau orang yang miskin, fuqara al-masakin, atau orang yang sedang abir sabil, orang dalam perjalanan yang kehabisan hartanya, hilang atau dicuri orang, dirampok lain sebagainya, tidak punya uang lagi. Kemudian ada orang yang zakatnya tadi belum satu haul, maka diperbolehkan untuk menyegerakan dengan syarat harus mencapai nisab. Dengan syarat harus mencapai nisab. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala alaih, dengan syarat tadi harus mencapai nisab. Kalau belum mencapai nisab, fala yajuz. Kalau belum mencapai nisab, fala yajuz. Sehingga diperbolehkan untuk menyegerakan, yaitu mereka yang telah mencapai nisabnya. Nah, dan hal ini juga dikatakan banyak sekali para ulama, bahwa syarat ta'jil an takuna ba'da wujud an-nisab, sampai ada nisabnya. Nah. وقال الإمام شوكاني رحمه الله تعالى عليه وعلى الإمام أن يرد صدقات الأغنياء كل محل في فقرائهم. Dan kepada imam untuk memberikan sedekah dari zakat orang-orang kaya, كل محل في فقرائهم, yakni kepada orang-orang fakir mereka. Hal ini telah kita bahas tentang bahwa zakat itu diberikan kepada penduduk orang miskin setempat. Penduduk orang miskin setempat. Nah, hal ini berdalilkan dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam ketika mengutus Mu'adz ilal Yaman, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada Al-Mu'adz, "Anna Allah qad iftarada 'alaihim sadaqah fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu fi fuqara'ihim." Allah telah mewajibkan zakat, fi amwalihim, dari harta-harta mereka yang diambil, min aghniyaihim, dari orang-orang kaya, dari mereka, faturaddu fi fuqara'ihim, dan diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Ini dalil menunjukkan bahwa kalau zakatnya diambil dari tempat itu orang kaya, maka diberikan kepada orang yang miskin di tempat itu. Nah, kalau diambil dari Cirebon, maka berikan kepada orang-orang fakir yang di Cirebon. Nah, karena mereka lebih membutuhkan. Nah, dan Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi menyebutkan apakah diperbolehkan naql zakat, yakni memindahkan zakat, kalau di sana lil udhur fa hadza jaiz. Jika kalau lil udhur fa huwa jaiz. Akan tetapi penuhi dulu dari kelompok, ya, dari orang-orang setempat. Orang-orang setempat. Qala wa yabra'u rabbul mali bidaf'iha ila sultan wa in kana jairan. Dan yang mempunyai harta, yakni menyerahkan zakatnya, bidaf'iha ila sultan. Bidaf'iha ila sultan, memberikannya kepada sultan, penguasa. Wa in kana jairan, walaupun penguasanya adalah penguasa yang zalim. Nah, ini masalah yang berkaitan tentang Allah memberikan harta zakat kepada penguasa walaupun penguasa itu zalim. Berdalilkan dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, hadis Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, innaha satakunu ba'di atharatun, sesungguhnya nanti akan ada setelahku atharatun, yakni suatu kaum yang akan mereka mengatakan mereka lebih utama dari kalian. Ini kaum-kaum yang zalim. Wa umur dan perkara-perkara tunkirunha yang kalian sendiri mengingkarinya. Para sahabat mengatakan, faqalu ya Rasulullah, fama ta'murna, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, tu'udulna al-haq alladhi alaikum, wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Yani, berikanlah hak kalian. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, dan mintalah kepada Allah. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, dan berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kalian lakukan. Yani, di dalam hadis ini para ulama menyebutkan, yani seseorang memberikan zakat ke penguasa, walaupun penguasa itu jair, seorang yang zalim, fahada jais. Sebagaimana Imam Syaukani di sini menyebutkan, wa yabra'u, ya bro, itu berlepas diri. Bidaf'iha ila sultan. Yang jelas, dia telah menyerahkan haknya, zakatnya, silakan. Biar mereka yang membaginya. Sultan. Dan para ulama menyebutkan, diperbolehkan seseorang untuk mengeluarkan zakat binafsihi. Boleh. Jais. Diperbolehkan seseorang untuk memberikan untuk mengeluarkan zakat binafsihi. Langsung diberikan kepada al-asnaf, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ada 8 asnaf. 8 kelompok, 8 orang yang berhak untuk menerima zakat. Diberikan langsung. Fahada jais. Nah. Kenapa? Para ulama menyebutkan, seseorang yang apabila memberikan dengan sendiri, nah, dia yakin sampai hartanya, sampai kepada orang yang diberikannya. Nah, langsung kepada si fulan, muayyan, qara, permasakin, atau kepada al-asnaf yang lain, boleh, fisabilillah, misalkan, atau firriqab, ataupun yang lainnya. Fahada jais. Fahada jais. Naam. Sedangkan apabila penguasa meminta, ya kita berikan. Kita berikan. Yabra'u. Dikatakan Imam Syaukani, yabra'u, berlepas diri. Yang jelas kita sudah mengeluarkan zakatnya, kewajiban kita, maka dibagikan atau tidak. Kalau tidak dibagikan, ya mereka yang berdosa. Nah, jelas kita sudah menyampaikan hak kita, sudah memberikan zakat kita. Wallahu ta'ala alam. Taib. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang zakat an-nabat, zakat biji-bijian, dan juga yang berkaitan tentang yang lainnya. Insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita masuk ke masarif zakat. Masarif zakat yaitu siapa saja orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Setelah masarif zakat, kemudian sedaqatul fitr, dan juga kitabul al-khumus, kemudian setelah itu kitabus siyam. Berarti kitabus siyam sebentar lagi. Kitabus siyam sebentar lagi. Baik, naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.